Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala allahu ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwan fi din wa khadif Allah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang lalu, sedikit ingin ana sampaikan, mengingatkan dengan satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam pada bulan Sya'ban, yang mana barakallahu fikum, kita sudah pada pertengahan dari bulan tersebut, sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Telah datang sebuah hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan tentang puasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Lam yakun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasum syahran akthar min Sya'ban. Fa innahu kana yasum Sya'ban kullahu. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah berpuasa dalam sebuah bulan lebih banyak dari bulan Sya'ban. Sungguh beliau berpuasa Sya'ban keseluruhannya. Di dalam riwayat yang lain dari sahabiah yang sama, yaitu Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala serta Imam Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau itu menyempurnakan puasa satu bulan penuh hanya pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah alaihi salatu wasalam puasa dengan jumlah yang sangat banyak kecuali hanya pada bulan Sya'ban saja. Barakallahu fikum. Dari dua hadis ini, yang pertama menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasanya satu bulan penuh. Hadis yang kedua, Rasulullah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasanya paling banyak kalau bercerita tentang puasa sunnah di bulan-bulan yang ada. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban barakallahu fikum tidak sempurna namun akhir, lebih banyak dari puasa-puasa di bulan yang lain. Dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, para ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyempurnakan puasa di bulan Sya'ban satu bulan penuh supaya tidak dikira oleh manusia bahwa puasa di bulan Sya'ban itu hukumnya wajib. Di sini dengan jazm, tegas, jelas dari para ulama penjelasan dari para ulama bahwa Rasul alaihi salatu wasallam tidak menyempurnakan puasa Sya'ban satu bulan penuh, karena ada perasaan khawatir bila-bila barakallahu fikum orang mengira, tiba-tiba orang mengira bahwa puasa Sya'ban itu hukumnya wajib, padahal hanya sebatas apa? Sunnah. Barakallahu fikum. Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Nailul Autar menjelaskan bahwa kalimat fa innahu yasumu sya'bana kullahu, kata kullahu, sungguh Nabi alaihi salatu wasallam puasa Sya'ban keseluruhannya, kata kull di sini barakallahu fikum, dijelaskan oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, maknanya adalah aktsaruhu. Akhtar itu apa? Kathir banyak, akhtar paling banyak. Mayoritasnya dari hari-hari yang dilewati pada bulan Sya'ban beliau berpuasa. Kata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, ini seperti penjelasannya Al-Imam Tirmidhi yang beliau kutip dari Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi yang disunahkan di sini adalah apa? Memperbanyak puasa. Tidak puasa satu bulan penuh. Kita barakallahu fikum hendaknya di bulan Sya'ban ini berpuasa sunnah. Kalau seandainya yang sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamis, tambah supaya sampai pada predikat akhtar. Lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Bagaimana cara menambahnya barakallahu fikum? Silakan. Perkaranya lampau. Senin, Kamis, tambah hari yang lain. Apa Selasanya, Selasa Sabtunya, al-muhim yang penting diperbanyak. Yang kedua barakallahu fikum, kalau seandainya belum terbiasa puasa Senin Kamis ataupun biasanya memang gak puasa, upayakan minimal dalam satu bulan itu salah satu ayam, tiga hari barakallahu fikum predikat puasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW setiap bulannya. Seorang sahabat barakallahu fikum merasa dirinya mampu, dan sangat mampu untuk berpuasa dengan puasa yang banyak. Namun ketika Rasulullah SAW mendengarkan apa yang dikatakan oleh sahabat tersebut, kata beliau SAW, fasum minasyahri salah seta ayam, puasalah dalam satu bulan itu tiga hari. Dijelaskan oleh para ulama, tiga hari ini bisa yang dikatakan dengan ayamul bait, tiga hari di pertengahan bulan, atau barakallahu fikum tiga hari di awal bulan, atau tiga hari di akhir bulan, masuk semuanya. Bahkan ada yang menjelaskan satu hari puasa, nanti pertengahan bulan lagi puasa satu hari, akhir bulan lagi puasa satu hari, itu juga masuk dalam konteks hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasum minasyahri thalathata ayyam au kama qala alaihi sallallahu wasallam, puasalah dalam satu bulan itu tiga hari. Qadarullah gak bisa barakallahu fikum. Al-muhim yang penting pada bulan Sya'ban puasa sunnah. Walaupun apa? Satu hari. Supaya kita masuk pada kalimat apa? Memperbanyak puasa. Dari nol menjadi satu kan banyak kan? Cukuplah, lumayan. Barakallahu fikum. Yang jelas ada perubahan kondisi. Yang jelas ada perubahan apa kok? Kondisi kita upayakan barakallahu fikum. Syukur-syukur bisa lebih daripada itu. Tiga hari barakallahu fikum. Atau kita tambah. Masih ada barakallahu fikum kurang lebih berapa hari? 15 lah ya. Kurang lebih 15 hari. Kalau kita berpikir 15 kita ambil 5 hari puasa, gimana caranya? Atau 15 10-nya puasa 5 harinya enggak, gimana caranya? Atau 15 kita puasa semua? Alhamdulillah masuk pada barakallahu fikum apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya tujuan sangat besar kan? Punya maksud yang sangat besar. Apa itu? Membiasakan diri untuk berpuasa supaya ketika masuk pada bulan Ramadan kondisinya sudah siap untuk apa? Berpuasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dia dan rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Supaya kita ketika masuk pada bulan Ramadan sangat ringan untuk berpuasa. Secara khusus barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bulan Sya'ban itu adalah syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan di mana amalan-amalan itu diangkat ila rabbil alamin. Diangkat, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan amalan kita pada bulan Sya'ban diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh para malaikat dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayurfa amali wa ana shaim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku sangat senang amalanku itu diangkat pada kondisi diriku sedang berpuasa. Pada kondisi diriku sedang berpuasa. Karena hal ini barakallahu fikum, Rasul alaihi salatu wasalam menghimbau, mengajarkan, membimbing kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah taala dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin wa ana uhibbu, dan ataupun fa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim wa uhibb, dan aku sangat senang untuk amalanku itu diangkat pada kondisi aku itu sedang apa? Berpuasa. Barakallahu fikum. Itu amalan yang betul-betul ditekankan oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Oleh karenanya barakallahu fikum, semestinya kita sebagai seorang sunni, seorang insan yang berupaya semaksimal mungkin mengikuti bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, sunnahnya beliau alaihi salatu wassalam, kita semaksimal mungkin pula untuk mengamalkan apa yang menjadi taujihat, bimbingan serta arahannya siapa? Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada pembahasan kita. Pada pembahasan yang lalu, barakallahu fikum, satu pembahasan yang telah kita bahas adalah tentang wa ana Isa Abdullah wa kalimatuhu. Isa itu adalah hambanya Allah dan kalimatnya. Barakallahu fikum wa ruhu minha, dan ruh yang Allah ciptakan. Kalimatuhu, kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kun. Di sini barakallahu fikum yang akan kita bahas adalah tentang kalamullah. Ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah barakallahu fikum laisa bil makhluk. Bukan makhluk. Innal Qur'ana kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Faman qala, maka barang siapa yang dia meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu makhluk, faqad kafara, dia telah keluar dari daerah keislaman. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para ulama, faman qala innal Qur'ana makhluk fahuwa kafirun billahil azim. la tuqbal syahadatuhu wa la yu'adu in mari in marida wa la yusalla alaihi in mata wa la yudfanu fi maqabiril muslimin wa yustatabu fa in taba wa ila duribat unuquhu. Barakallahu fikum. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka barang siapa yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk, sungguh dia telah kafir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Tidak akan diterima persaksian dia. Tidak akan ditengok bila dia sakit. Tidak akan disolati bila dia mati. Dan tidak dimakamkan, tidak dikubur di pemakamannya kaum muslimin. Dia harus bertobat. Dia harus dimintai tobatnya dan bertobat. Dan bila tidak bertobat, duribat unukuhu, dipenggal lehernya. Artinya halal darahnya, karena dia sebagai seorang kafir. Barakallahu fikum. Ujian terbesar yang diterima oleh kaum muslimin adalah ujian di zamannya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, di mana di waktu itu barakallahu fikum kaum muslimin dihadapkan dengan ujian untuk meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau dipenjara, disiksa, dihukum supaya meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Sampai-sampai barakallahu fikum dijelaskan bahwa Islam, kaum muslimin diselamatkan oleh Al-Imam Ahmad dari keyakinan kekufuran tersebut. Saking teguhnya, kokohnya keyakinan beliau rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Di waktu itu, sebagai tokoh kaum muslimin, sebagai pemimpin kaum muslimin, Khalifah Al-Ma'mun juga terseret, terbawa dalam fitnah Al-Quran itu makhluk. Barakallahu fikum. Dikarenakan orang-orang yang menjadi kepercayaannya memiliki keyakinan-keyakinan Jahmiyah, Bishr al-Marisi, dan yang lainnya, yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Namun setelah terjadi perdebatan antara Abdul Aziz al-Kinani dengan Bishr al-Marisi, kemudian bertobatlah Al-Ma'mun dari keyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Kemudian meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Sebuah barakallahu fikum kondisi yang sangat mencekam di waktu itu. Tidak ada satupun yang berani terang-terangan mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Karena siapa saja yang dia mendakwahkan, menjelaskan di mimbar-mimbar masjid bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, langsung akan disiksa, dipenjara, dan bahkan sebagian dari mereka dibunuh. Walidzubillah barakallahu fikum. Di sini dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, ketika menjelaskan kalimat la tuqbalu syahadatuhu ila akhirih wa huna labuda min bayani syai', di sini harus dijelaskan satu perkara. Wa huwa anna man qamat alaihi al-hujjah fa huwa kafir. Bahwasanya orang yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk dan telah dijelaskan kepadanya penjelasan-penjelasan yang dibangun di atas barakallahu fikum adillah-adillah, dalil-dalil yang ada, namun dia tidak mau menerimanya, maka orang seperti yang dikatakan fa huwa kafir, dia itu adalah orang yang kafir. Adapun orang-orang yang yuqallid, hanya taklid saja, fa huwa jahil, dan dia adalah orang yang bodoh, hadza yakunu dalan mubtadi'an, orang seperti ini dikatakan sebagai orang yang sesat dan termasuk dari ahlu bid'ah. Lakin la nukafiru, tapi kita tidak mengkafirkannya. Kita tidak meyakini orang itu kafir karena dia hanya taklid, ikut-ikutan saja. Dia jahil. Barakallahu fikum. Wa idza qulna fi haqqihi kafar, kalau kita katakan dia, kalau kita katakan itu adalah kekufuran, maka maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Maknanya adalah ini termasuk dari dosa besar. Banyak sekali barakallahu fikum di zaman kita sekarang orang yang tidak tahu apa-apa tetapi apa? Fanatiknya luar biasa. Fanatiknya luar biasa, enggak bisa digoyang keyakinannya. Hanya sebatas apa? Ikut-ikutan saja. Kalau kita barakallahu fikum sebagai seorang muslim tidak. Harus memegangi sesuatu yang kita yakini itu pasti. Kita paham permasalahannya, kita tahu dalilnya, kita barakallahu fikum ada ulamanya. Kalau kita ragu, maka tidak boleh kita yakini. Barang siapa yang meyakini sesuatu yang dia itu ragu padanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Siapa yang terjatuh dalam perkara yang syubhat, yang masih rancu ragu dia, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram juga jelas, di antara yang halal dan haram adalah perkara yang syubhat. Barakallahu fikum. Nah, artinya kata Rasulullah SAW pada lanjut kalimat tersebut, paman wakafil syubhat, wakafil haram. Siapa terjatuh dalam perkara syubhat, dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Hadis seperti ini, barakallahu fikum, dikatakan sebagai suluhuddin, sepertiga dari syariat. Kenapa barakallahu fikum? Secara tidak langsung, seorang muslim betul-betul dituntut untuk mempelajari agama Allah. Sholat dengan keraguan, gak boleh. Harus dengan kepastian. Akidah dengan keraguan, enggak boleh. Harus dengan kepastian. Iya atau enggak, itu aja. Barakallahu fikum. Kemudian, dalam permasalahan kalamullah, ada satu hal yang barakallahu fikum dihembus-hembuskan oleh ahlul bid'ah. Orang-orang yang meyakini Al-Quran itu makhluk, kemudian membuat syubhat. Bisa jadi syubhat tersebut muncul dikarenakan dia tidak berani menampakkan jati dirinya, atau barakallahu fikum hanya ingin membuat bingung kaum muslimin. Dia mengatakan Al-Quran kalamullah, ya. Al-Quran kalamullah. Melafadzkan Al-Quran makhluk. Alif lam mim makhluk. Bukan kalamullah. Dibikin rancu manusia. Dibikin bingung manusia. Dia mengatakan, ya sudah, saya sepakat dengan kamu. Al-Quran itu kalamullah. Tetapi bacaan Al-Quran kalamullah bukan? Makhluk. Begitu kata mereka. sebenarnya hanya ingin menggiring apa barakallahu fikum, ingin menggiring tetap bahwa alkohol itu makhluk. Man za'ama anna lafzahu bil Qur'an makhluk yuridu bihil Qur'an faqad qala bihalqil Qur'an. Siapa yang meyakini bahwasanya lafaz melafadzkan Al-Qur'an itu adalah makhluk, namun yang diinginkan dari kalimat ini adalah Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah menyatakan Al-Qur'an itu makhluk. Alif lam mim. Apa yang saya katakan, apa yang saya baca itu dua. Saut, sauti. Suara yang antum dengar, suaraku. Mahum. Alif lam mim. Suaraku. Ya, itu suaraku. Tetapi apa yang aku baca tadi, apa barakallahu fikum? Al-Quran. Suaraku jelas makhluk. Karena apa? Itu bagian dari diriku. Tetapi apa yang aku baca tadi bukan makhluk. Itu adalah apa? Al-Quran. Jahatnya mereka. Di saat apa? Mengungkapkan kalimat yang sangat global. Mengungkapkan kalimat yang sangat global. Dia enggak berani terus terang mengatakan Al-Quran makhluk. Namun dia mengatakan apa? Membawa lafzi bil Quran makhluk. Pengucapanku terhadap Al-Quran itu makhluk. Kan rancu sekali. Pengucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Apa yang engkau maksudkan? Apakah yang kau maksudkan adalah sautu, suaramu? Ataukah yang kau maksudkan adalah apa? Barakallahu fikum, apa yang kau baca? Kalau apa yang kau baca, maka itu adalah apa? Al-Quran. Barakallahu fikum, tetapi kalau suaramu, ya, itu adalah apa? Makhluk. Mushaf, barakallahu fikum, makhluk apa kalamullah? Hah? Wal haqiqah barakallahu fikum, kalimat-kalimat seperti ini la yujuz, tidak diperkenankan. Dikarenakan akan membuat manusia itu apa? Berdebat, bingung dan semisalnya. Barakallahu fikum. Namun ma yahfadhu fi ma yuhfad, apa yang dihafalkan? Wa ma yuktab, apa yang ditulis? Wa ma yuqra, dan apa yang terucap? Fahuwa kalamullah. Fahuwa kalamullah, itu adalah kalamullah. Yang ditulis itu kalamullah. Yang diucapkan itu kalamullah. Tapi suara yang terdengar saut, sautul makhluk. Jadi barakallahu fikum, sangat tipis. Jahatnya mereka luar biasa. Di saat mereka sudah gagal membangun barakallahu fikum kesesatan, mereka lari, tetapi apa? Sambil nyawe-nyawe, narik-narik. Meninggalkan apa? Masalah waliyatubillah. Sedikit salah saja, jatuhnya ima kedol mubtadi, dia sesatkan sebagai ahlu bid'ah, atau barakallahu fikum dia keluar dari daerah keislaman. Nah, kita barakallahu fikum harus betul-betul yakin bahwasanya kalamullah, wahyu-wahyu Allah itu adalah apa? Sifat min sifatillah. Kalamullah laisa bimakhluk, bukanlah termasuk dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Apa sih hikmahnya barakallahu fikum dibahas masalah seperti ini? Banyak hal. Salah satunya adalah barakallahu fikum, mereka ingin meniadakan, menafikan satu sifat dari sifat-sifat Allah. Ini sudah bahaya. Padahal kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari sifat-sifat yang ada, baik apa yang dia tetapkan di dalam Al-Quran atau apa yang telah ditetapkan oleh Rasul di dalam sabdanya. Barakallahu fikum. Anna madhab ahli sunnah wal jamaah, bahwa keyakinannya ahli sunnah wal jamaah, madhabnya ahli sunnah wal jamaah, al-qawlu bi'anna al-Quran kalamullah subhanahu wa wahyuhu wa tanziluhu wa amruhu wa nahyuhu ghairu makhluk. Bahwasannya Al-Quran yang mana itu adalah kalamullah. Ya, Al-Quran itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Wahyunya, tanzilnya, sesuatu yang Allah turunkan, wa amruhu perintahnya dan larangannya, itu semua adalah bukan makhluk. Wa man qala makhlukun fahuwa kafirun billahil azim. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya itu semua adalah makhluk, maka dia telah keluar dari agama, keluar maka dia telah kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Wa annal qur'ana fi sudurina mahfuz. Al-Qur'an itu di dalam dada-dada kita telah terhafal. Wa bi alsinatina makru, dan terbaca dengan lisan kita. Wa fi masahifina maktub, tercatat di dalam mushaf-mushaf kita. Wa huwal kalamul ladzi takallamallahu bihi, yang mana itu adalah kalam yang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Wa man qala innal qur'ana bil lafzi makhluqun aw lafzi bihi makhluqun fa huwa jahilun dalun kafirun billahil azim. Barang siapa yang mengatakan lafzi bihi makhlukun, pengucapanku terhadap Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia adalah orang yang jahil, dal, kafir. Orang yang bodoh, sesat, lagi kafir. Lafzi bihi makhluk, pengucapanku dengan Al-Quran, yaitu di saat aku membaca alif lam mim, di saat aku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu makhluk, maka fahuwa jahilun dal kafir. Ini madhab ahlu sunnah wal jamaah. Sesat, bodoh, kafir lagi. Waliyadubillah barakallahu fikum. Oleh karena itu kita harus betul-betul berhati-hati. Oleh karena itu kita harus betul-betul berhati-hati. Jangan sampai kita terjatuh dalam hal-hal seperti tadi. Intinya barakallahu fikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang telah Ia tetapkan bagi dirinya. Maka kita yakini itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperkenankan bagi kita untuk ragu dengan hal tadi. Barakallahu fikum. Di antara pesan-pesan para ulama terkait dengan hal tadi, la yam bagi ayunadhira fi hadza, tidak sepantasnya hal ini menjadi perdebatan. Quran itu makhluk atau bukan? Kemudian barakallahu fikum masuk pada ranah permasalahan saut, lafz, suara, bacaan dan semisalnya. Yang jelas harus diyakini bahwasanya Al-Qur'an kalamullah wa makhluk. Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Sudah selesai. Jangan barakallahu fikum menepi yang akhirnya bisa mengirim manusia kepada apa? Kesalahan, kebingungan. Dan jangan memunculkan masalah. Salah satu memunculkan masalah kan tadi lafzi bihi makhluk. Pengucapanku terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Kan global sekali, masya Allah. Apa yang dimaksudkan oleh kamu? Apakah yang kau maksudkan suaramu? Ataukah yang kau maksudkan adalah apa yang terdengar? Yang kau baca? Kan seakan-akan enggak bisa apa? Terpisah. Saut yang terdengar dari suara tadi. Barakallahu fikum. Orang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, itu makhluk. Apa yang makhluk? Kalimat alhamdulillahi rabbil alaminnya atau suaranya? Repot sekali kan? Repot sekali. Ketika kita mengatakan suara akan di depan nanti. Ketika kita mengatakan kalimat alhamdulillah sudah jelas itu kalamullah. Oleh karena itu barakallahu fikum tidak sepantasnya untuk apa? Memunculkan masalah-masalah hal seperti ini. Membuka obrolan seperti stop. Kita sama-sama yakin Al-Qur'an kalamullah. Tutup aja pembahasannya. Enggak usah sok bodoh, enggak usah sok pinter. Sok bodoh itu apa? Kayaknya bingung ngetanya sana tanya ini muncul permasalahan. Sok pinter yang tadinya sok bodoh tanya akhirnya apa? Dijawab oleh sok pinter. Akhirnya barakallahu fikum dua-duanya kecemplung. Bahaya sekali barakallahu fikum. Pokoknya yakin Al-Qur'an kalamullah. Dan ucapan lafzi bil Qur'an ay lafzi bihi makhluk bahwa ucapannya barakallahu fikum orang-orang yang dol tidak menginginkan kecuali apa? Kejelekan, tidak menginginkan kecuali barakallahu fikum syir pada kaum muslimin, kejelekan menyebar pada kaum muslimin. Wallahu alam bissawab. Ini maksud dari pembahasan barakallahu fikum bahwasanya Nabi Isa adalah barakallahu fikum kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimatnya Allah yang ia ucapkan, ia lemparkan kepada siapa? Maryam. Allah mengatakan apa? Kun. Jadilah. Maka jadilah Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekh Rafi hafizahullah taala kalimat sebelumnya ada, kemudian fayaqulu lahu ahlu sunnah, maka ahlu sunnah akan berkata kepada orang-orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, utruk qaulaka lafzi bil Quran makhluk li'anna hadza bid'atun, tinggalkanlah ucapanmu lafzi bihi makhluk. Pengucapanku terhadap Al-Qur'an itu adalah makhluk. Wa ila anta biqaulika hadza imma an takuna jahmiyan wa imma an tujaril jahmiyah. Fatruk hadza lafz. Wa la taqul lafzi bil Qur'an makhluk wa qul Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Dikarenakan ucapan lafzi bil Qur'an makhluk secara otomatis itu akan membuyarkan permasalahan. Akan barakallahu fikum mendatangkan apa? Bro, problem. Kata Syekh Rabi Abdullah Ta'ala, kalau engkau mengatakan kalimat tadi, wa hadza biqaulika anta biqaulika hadza, engkau dengan ucapanmu ini, ima anta kuna jahmiyan, engkau adalah seorang jahmiyah atau orang yang bersahabat dengan apa? Jahmiyah. Orang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, sudah tertuduh sebagai seorang jahmi. Waliyadzubillah warakallahu fikum. Seorang jahmi ya. orang yang barakallahu fikum tidak menetapkan sifat bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah takdir juga tidak beriman. Walhamdulillah barakallahu fikum. Sehingga ucapan tadi harus betul-betul apa di? Ditinggalkan. Jangan sampai masuk pada kalimat-kalimat seperti tadi. Wallahu a'lam bissawab. Tapi barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa kita ambil dari sedikit tambahan faedah hadis apa yang kita baca pada kesempatan yang lalu. Insyaallah taala kita akan masuk kepada hadis selanjutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.